Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma ma ba'd, ikhwani fid din azzakumullah. Alhamdulillah bi idznillah jalla wa ala, dengan izin semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali membaca kitab yang telah kita sebutkan, atau kutayyib, sebuah kitab kecil yang merupakan hasil interview yang disampaikan oleh Syekhana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahallahu ta'ala, yang beliau bermukim di Madinah Munawwarah, yang penelponan tersebut dari para ikhwah kaum muslimun yang berada di Amerika Serikat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan muqaddimah dari beliau hafizahullahu ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan perkataan beliau di dalam muhadharah tersebut dengan ucapannya, amma ba'du, adapun setelah itu, fassalamu alaikum ayyuhal ikhwatul muslimuna al mustami'un fi Amerika wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka selamatan atas kalian wahai para saudara-saudaraku kaum muslimun, para pendengar di Amerika, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan semoga rahmat Allah dan berkah Allah tercurahkan pada kalian semua. Wa as'alullaha azza wa jalla li wa lakum al-auna wa tasdida wa an yuwaffiqana jami'an lima yurdihi. Dan aku memohon kepada Allah azza wa jalla untukku dan untuk kalian, al-auna wa tasdid, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa an yuwaffiqana, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya, semuanya, lima yurdih, pada hal yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Wa hadithi ma'akum fil mawdu' alladhi raghibtumul haditha fihi, wa huwa atharul ibadat fi hayatil muslim. Maka pembicaraanku bersama kalian, yaitu pembahasan yang kalian inginkan dengan judul Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim, pengaruh ibadah di dalam kehidupan seorang muslim. Naam, demikian judul yang dilontarkan oleh beliau, disampaikan oleh beliau dalam muhadharah ini, yaitu bagaimana pengaruh ibadah yang diwujudkan, yang ditegakkan oleh seorang muslim di dalam kehidupannya, maka tentunya akan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh yang positif di dalam kehidupannya, bahkan dalam seluruh sisi kehidupannya. Fa aqulu al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Maka aku katakan, ibadah adalah, yakni definisi ibadah yang termaksud atau tertera di dalam judul Atharul Ibadat, bagaimana pengaruh ibadah di dalam kehidupan seorang muslim. Maka saya katakan bahwa ibadah definisinya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yaitu segala nama yang mencakup pada apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya. Minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah, berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Inilah hadza huwa ahsanu ma qila fi ta'rifil ibadah. Inilah yang terbaik dari apa yang dikatakan di dalam definisi al-ibadah. Di dalam mendefinisikan makna ibadah, yang terbaik dari apa yang disebutkan oleh para ulama, yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah apa yang telah disebutkan oleh beliau. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah. Segala nama yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Yakni yang nampak adalah dengan ucapan lisan atau dengan perbuatan anggota badan. Adapun yang tersembunyi adalah ucapannya hati ataupun amalan-amalannya hati. Maka selama dia dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bermakna ibadah. Nah, mungkin antum baru mendengar ucapan hati dan amalan hati. Makna al-batinah, makna ucapan atau amalan yang tersembunyi, yaitu ucapannya hati dan amalannya hati. Ucapannya hati yang dimaksud adalah niat. Adalah niat. Segala amalan kita akan dijelaskan bahwa prinsip ahlu sunnah wal jamaah diterima atau tidaknya amalan tergantung dengan niatnya. Maka niat ini yang dimaksud adalah ucapannya hati. Itulah niat. Naam. Yaitu dituntut kita untuk ikhlas. Dan selain dari ikhlas karena Allah, juga dituntut kita untuk membedakan dengan niat tersebut satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ini makna niat. Jadi maknanya ada dua, yaitu ikhlas, kemudian membedakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Barang siapa yang sholat zuhur ikhlas karena Allah, tetapi niatnya dia tidak membedakan dengan sholat asar, maka sholat ibadahnya, ibadah sholatnya tidak sah, sekalipun dia ikhlas karena Allah. Jadi makna niat di sini ada dua. Ucapannya hati yang tersembunyi, yaitu niat, ikhlas, dan membedakan tamyiz al-ibadat an ghairiha, memisahkan, membedakan satu ibadah dari ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima segala amalan-amalan kita. Kemudian amalan-amalannya hati, yaitu mahabbah, ta'zim, rasa cinta, pengagungan kepada Allah, tawakal, dan selainnya dari amalan-amalan hati, rasa takut, rasa harap, semuanya adalah amalan-amalannya hati. Maka definisi daripada ibadah adalah segala jenis apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi berupa ucapan atau perbuatan yang nampak dan yang tersembunyi. Ucapan yang tersembunyi adalah niat, ucapannya hati, dan amalan yang tersembunyi adalah amalan-amalannya hati. Adapun ucapan yang nampak adalah dengan lisan, dan amalan yang nampak adalah amalan dengan anggota badan. Itulah makna al-ibadah. Walil ibadah ahammiyatun uzma. Kemudian ibadah memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Nah, barang siapa yang menegakkan ibadah ini, maka mesti akan memberikan pengaruh yang baik di dalam kehidupan setiap muslim. Oleh karena itu ibadah ini ahammiyatun uzma, kata beliau, memiliki kedudukan yang sangat agung. Wa dzalika anna Allah azza wa jalla khalaqal khalq wa arsala ar-rusul wa anzala al-kutuba lil amri bi ibadatihi wan nahyi an ibadati ghairi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk karena sebab ibadah. Ini menunjukkan ketinggian dan kedudukannya ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, bahkan seluruh makhluk alam semesta ini adalah untuk beribadah kepada Allah. dan juga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul juga adalah karena sebab ibadah. Artinya kalau bukan karena ibadah, Allah tidak mengutus para nabi dan rasul. Kalau bukan karena ibadah, Allah tidak menciptakan alam semesta ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-kutub, menurunkan kitab-kitab dari langit juga karena sebab ibadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan wahyu kitab-kitab tersebut kalau bukan karena sebab ibadah. Maka semua ini menunjukkan bahwa ibadah ahammiyatun uzma, laha ahammiyatun umma, memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam kehidupan muslim, dalam syariatul Islam. Faqala subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil yang menunjukkan akan apa yang disebutkan bahwa penciptaan jin dan manusia karena ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengarkan dalam surah Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan atau mengutus para rasul juga karena ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Benar-benar sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap generasi seorang rasul. Untuk apa? "An i'budullaha wajtanibut taghut." Agar mereka beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala bentuk taghut, yakni segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang tujuan diturunkannya Alkitab, yaitu juga karena sebab ibadah. Di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya Alkitab, wahyu, yakni kitab-kitab dari langit yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Misinya, "Annahu la ilaha illa ana fa'budun." Bahwasanya tidak ada segala bentuk ibadah yang hak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah hanya kepada-Ku. Demikian firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kedudukan ibadah di dalam kehidupan seorang muslim. Dalam kehidupan setiap muslim akan sangat menentukan sa'adah dan saqah, saqayahnya. Bahagiaan dan kesengsaraannya seorang muslim ditentukan dengan nilai ibadah yang dia tegakkan dalam kehidupannya. Nah, wal ibadatu anwa'un katsirah. Kemudian ibadah ini sangat banyak jenisnya. Ibadah ini sangat banyak jenisnya. Minha al-khauf war-raja wat-tawakkul war-raghba war-rahba wal-inabah wal-isti'anah wal-istighatsah waz-dhabh wan-nadhr wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Di antara jenis-jenis ibadah adalah rasa takut. Ini adalah amalan hati. Amalannya hati. Rasa takut al-khauf yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada para syaitan-syaitan, kepada para jin-jin. Tetapi wa khafuni, takutlah hanya kepada-Ku jika kalian mengaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini adalah amalannya hati, apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan ini banyak yang terjatuh dari kaum muslimin, terjatuh di dalam syirik dalam perkara al-khauf ini. Khauf ada merupakan jenis ibadah yang harus dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang takut dengan tempat-tempat yang dikeramatkan atau takut dengan para wali-wali atau sahara, tukang-tukang sihir, nah maka takut yang seperti ini adalah takut yang bermakna syirik. Adapun takut yang bersifat tabiah, takut dengan singa atau ular, maka ini adalah takut yang tidak tergolong sebagai kesyirikan, karena ini adalah tabiat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada setiap manusia. Naam. Adapun takut yang mengandung makna syirik adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu takut yang di luar dari tabiat. Takut di dalam keyakinannya, takut dengan para jin-jin, dengan syaitan. Nah, maka takut yang seperti ini dicela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kalau muncul takut yang seperti ini, maka hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melawannya. Kita melawan dengan membacakan ayat-ayat Allah atau doa-doa yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu menghilangkan rasa takut kita. Nah, maka diharamkan takut dengan tempat-tempat yang dikeramatkan seperti kuburan misalnya. Kalau muncul rasa takut, kita bertobat kepada Allah dan kita melawannya. Takut dengan lautan, tempat tertentu. Kalau melewati lautan harus membuang sesajian, telur atau ayam dan selainnya. Maka takut yang seperti ini bersifat syirkiyah, syirik yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, fala takhshawhum wakhshawni. Jangan kalian takut, tapi takutlah hanya kepada-Ku. Maka al-khauf adalah salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Demikian pula ar-raja, rasa harap juga adalah salah satu jenis ibadah. Sebagaimana Allah, dan dia adalah merupakan amalannya hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan hanya kepada Allah, ikhlas dengan mengharapkan perjumpaan kepada Allah dalam segala amalan-amalan kebajikannya, "Faly'mal 'amalan salihan." Barang siapa yang ikhlas, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Dan jangan sekali-kali dia berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ini perintah dari Allah untuk memiliki sifat ar-raja dan memurnikannya hanya kepada Allah. Sifat harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagian dari manusia terjatuh di dalam bentuk kesyirikan dalam ibadah ar-raja ini. Ibadah hati yaitu sifat harap. Sampai-sampai ada yang menggantungkan harapannya dengan manusia, dengan makhluk. Nasibnya, hidup dan matinya menggantungkan kepada makhluk, kepada pimpinannya atau kepada yang selainnya, naudzubillah, kepada para guru-guru atau wali-walinya. Harapannya tergantung kepada makhluk. Maka yang seperti ini adalah syirkun akbar. Naam, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Jangan berbuat syirik sedikit pun. Naam. Maka ar-raja ini adalah salah satu bentuk, salah satu jenis ibadah. Demikian pula tawakal. Tawakal adalah amalannya hati, salah satu jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Fatawakkalu in kuntum mu'minin wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjamin hidupnya. Naam, hidup dan matinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakalnya, rojaknya, rasa takutnya semuanya hanya kepada Allah. Naam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya karena Allah, hidup matinya, sesembelihannya, ibadahnya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ar-raghbah. Sifat ar-raghbah war-rahbah. Naam. Raghbah adalah keinginan untuk menghasilkan sesuatu, rasa cinta terhadap sesuatu sehingga kita akan menghasilkan, menjalankan sesuatu tersebut, menempuh sebab-sebabnya. Ini namanya raghbah. Adapun raghbah lawannya, lawannya raghbah, membenci sesuatu kemudian upaya untuk meninggalkannya, ini namanya raghbah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang raghbah dan rahbah ini, dan juga al-khusyu'. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka mengharapkan, innahum kanu yusari'una fil khairat, bersegera dalam segala kebaikan, dan mereka berdoa, berdoa kepada Allah dengan penuh raghbah dan rahbah, penuh harap dan cemas. harapannya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dan cemasnya takut akan mendapatkan azab murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin dituntut oleh Allah tabaraka wa taala untuk berdoa dengan penuh raghbah dan rahbah dan juga khusyuk, wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk, penuh dengan kekhusyuan. Khusyuk adalah hadirnya hati, hadirnya hati di dalam memahami akan makna ibadah yang sedang dia tegakkan. Kalau dia sholat, hatinya khusyuk, yakni dia memahami makna sholat tersebut, baik dalam makna gerakannya, terlebih-lebih di dalam makna bacaan-bacaannya, azkarnya, zikir-zikirnya. Ini makna al-khusyuk yang dengannya mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian al-inabah. Wal inabah juga demikian adalah jenis ibadah. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah al-inabah, kembalilah kepada Allah. Allah menyeru kita semua, yakni selalu mengembalikan segala perkara kita. Kalau kita berbuat dosa, kita kembali kepada Allah bertobat. Kalau kita berbuat yang melanggar dari syariah, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang syar'i, juga kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya diterima tidaknya tergantung dengan kehendak Allah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan mengetahui siapa-siapa yang benar-benar di dalam ibadah tersebut mewujudkan segala syarat-syaratnya sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kita kembalikan segala amalan-amalan kita, segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan berserah dirilah hanya kepadanya. Demikian pula al-isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, isti'anah. Dalam segala problem, dalam segala permasalahan, problematika hidup kita, kita serahkan memohon pertolongan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Adapun kepada makhluk dalam perkara ta'awun alal birri wa taqwa, ini adalah dituntut dan disyariatkan oleh Allah untuk kita saling tolong-menolong. Tetapi hakikat isti'anah yang bermakna ibadah, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertolongan sesama kita, ini semua dibawa tergantung dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka akan terwujudkan. Kalau Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terwujudkan. Sekalipun kita akan meminta tolong kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Naam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Wal istighatsah, demikian pula istighatsah. Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum. Bahwasanya ketika kalian istighatsah, mengadukan nasib kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, Allah mengabulkannya. Ayat ini turun pada kaum muslimin di dalam perang apa? Di dalam perang siapa yang menjawab? Perang apa? Perang Badar. Barakallahu fiik. Naam, di dalam perang Badar yang jumlah kaum muslimin pada waktu itu dibanding dengan kaum kufar jauh berbeda. Jauh berbeda. Tetapi kaum muslimun istighatsah hanya kepada Allah. Naam, berserah diri mengadukan nasibnya hanya kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka sehingga memenangkan peperangan tersebut. Sehingga memenangkan apa? Peperangan tersebut. Karena mereka istighatsah kepada Allah, bukan kepada melalui para pawang-pawang sebagaimana yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang ini. Naam. Berdoa, beristighatsah melalui para wali-wali, menyebut-nyebut nama wali Abdul Qadir Jailani atau Badawi atau yang selainnya. Naam. Kalau di mana di Kendari sini banyak apa para wali-wali yang di mana kaum muslimin beristighatsah dengannya. Iya. Kalau di Unahasana apa namanya? Hah? Apa? Hah? Laki Dende. Iya, pahlawannya ya. Iya. Di Unaha dekat dari kita. Kalau di Jawa Slamet. Hah? Kiai Slamet. Sapi, iya. Nah, naudzubillah. Atau di Surabaya sana dengan Wali Sunan Kalijogo, Sunan Maulana Ibrahim, Sunan-sunan. Nah, padahal tidak ada sejarah biografinya di dalam Islam, sanadnya di dalam Islam Sunan-sunan ini tidak ada. Yang ada adalah Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu yang ada. Adapun Sunan Maulana Ibrahim, Sunan Kalijogo, Sunan-sunan siapa itu, Syekh Siti Jenar dan selainnya, tidak ada riwayatnya di dalam Islam. Tidak ada sejarahnya yang benar. Naam, yang tertulis dalam kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada. Yang ada adalah Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kitab-kitab Sunan. Naam. Dan para penulisnya yang ma'ruf, yang jelas biografinya, guru-gurunya, murid-muridnya sampai hari ini. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat terus bersambung silsilah mata rantainya. Naam. Maka naudzubillah, hanya kepada Allah kita mengadu dari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dalam perkara istighafah ini. Mengadukan nasibnya, memusim paceklik, minta hujan, atau baik di dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, sama. Iya, ketika emas, Allah mau menganugerahkan emas di Bombana sana, ini kan kenikmatan ya, kenikmatan. Justru bertambah kesyirikannya kaum muslimin, bertambah. Nah, ada yang melepaskan sapi, mau menyembeli sapi atau ayam, ya, atau apa saja, kambing. Nah, untuk sebagai bertambah berkahnya, ya, dari penjaga-penjaga emas ini. Penjaganya maksudnya adalah jin-jin, ya. Ya mending kalau masih jin, tapi kalau dia sudah meyakini dewa-dewanya, ah ini tidak ada bedanya dengan apa? Hindu, Buddha. Animisme jadinya, naudzubillah. Ya, tapi sama, sama-sama syirik. Ya, sama-sama syirik. Dengan meyakini melepaskan sesajian-sesajian dengan meyakini bahwa semoga berkah dan terjaga oleh para penjaga-penjaganya dari kalangan jin. Naudzubillah. Semuanya ini syirkiat. Lebih-lebih dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang saja berbuat syirik, apalagi dalam keadaan susah bertambah kesyirikannya. Nah, adapun musyrikin terdahulu berbuat syirik kalau masa senangnya saja, masa susah langsung bertobat kembali kepada Allah. Beda dengan di zaman sekarang. Iya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika mereka mengendarai samudra, ya, berlayar di lautan, datang ombak yang kencang, angin yang kencang, sehingga kapal mereka hampir tenggelam karena sebab ombak. Ini orang musyrikin. Langsung mereka bertobat dan ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah. Langsung. Karena mereka tahu bahwa tidak ada yang menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa jin-jinnya itu tidak bisa menolong. Ya. Kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mereka selamat kembali di darat, najahum ilal bar idahum yusyrikun, kembali lagi dengan kesyirikan-kesyirikannya. Lupa lagi karena sudah senang. Ya. Ini musyrikin. Adapun kaum muslimin di zaman sekarang dalam keadaan senang berbuat syirik, lebih-lebih dalam keadaan susah. Lebih-lebih dalam keadaan susah. Nah, ini beda. Berarti mana yang lebih dahsyat? Lebih dahsyat di zaman sekarang. Iya. Karena di zaman dulu pada masa genting bertobat mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Adapun di zaman sekarang tidak, bertambah kesyirikan-kesyirikan tersebut. Maka ini adalah musibah yang menimpa umat ini dan kepada Allah kita mengadu dan memohon pertolongan. Naam. Kemudian az-dzabh. Wadzabhu wan nadhr, menyembeli juga adalah jenis ibadah. Menyembeli sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa nusuki yani ay dzabhi. Katakanlah, salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah. Nah, maka barang siapa yang menyembeli untuk selain Allah, baik menyembeli untuk orang mati, orang meninggal, maka ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik, memperserikatkan Allah di dalam ibadah yang bernama zabah, menyembeli. Maka menyembeli hanya karena Allah. Menyembeli yang disyariatkan di dalam Islam, menyembeli hewan kurban di Idul Adha. Di Idul Adha. Kemudian menyembeli hewan kurban pada nasikah, nasikahan. Ya, orang yang akikahan menyembeli kambing pada hari ketujuh. Kalau laki-laki dua kambing, kalau perempuan satu kambing. Ini. Kemudian yang disyariatkan pula di dalam Islam menyembeli adalah di musim haji bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Kalau haji tamattu atau haji qiran, dia menyembeli yang disebut dengan hadiyu. Yang disebut dengan hadiyu salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji tamattu dan haji qiran. Adapun haji ifrad maka tidak wajib menyembeli. Ya. Ini yang disyariatkan di dalam Islam menyembeli. Atau yang disyariatkan pula adalah menyembeli dalam kehidupan sehari-hari untuk makan, ya, barang siapa yang ingin makan kambing atau makan ayam, ya, dia sembeli ayamnya dengan bismillah hanya karena Allah. Ini juga disyariatkan. Adapun selain dari ini menyembeli tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang menyembeli selain dari ini, baik karena adanya orang meninggal atau adanya emas misalnya muncul, ya, dari bumi ini kemudian menyembelih, atau berziarah ke suatu kuburan, ya, kemudian menyembelih, maka semua sesembelihan yang seperti ini ghairu syar'iyyah, tidak disyariatkan dan mengandung kesyirikan, baik syirkun akbar ataupun syirkun asghar. Nah, jadi ini perlu kita pahami bahwa menyembelih adalah bentuk ibadah. Kita harus menunaikannya sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita menambah dari sesuatu yang tidak ada syariatnya. Nah, kemudian an-nazar, bernazar. Ini juga adalah jenis ibadah. Jenis ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yufuna bin-nadri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira." Orang-orang yang menunaikan nazarnya dan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang di hari azabnya Allah sangat dahsyat, yakni di yaumul qiyamah. Naam. Allah memuji di sini orang-orang yang bernazar dan menunaikan nazarnya. Akan tetapi nazar ini di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dirinci. Dirinci. Ada nazar yang syar'i, ada nazar yang makruh. Makruh. Nah, apa itu nazar yang syar'i? Nazar yang syar'i adalah nazar yang tidak menginginkan balasan. Bukan dalam rangka menginginkan balasan. Ini nazar yang syar'i. Sunnah. Orang yang bernazar dengan menginginkan balasan, maka hukumnya makruh. Seperti kebanyakan yang terjadi pada kaum muslimin. Misalnya kalau saya lulus pegawai negeri, saya puasa 3 hari. Kalau lulus. Jadi dia ada balasan. Dia mau berpuasa karena adanya apa? Kelulusan. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah yastakhriju minal bukhl. Nazar yang makruh yang bersumber dari kebakhilan. Maksudnya dia bakhil, kikir untuk beribadah kepada Allah kecuali kalau diberi nikmat. Kalau dia tidak diberi nikmat, artinya dia tidak beribadah. Nikmat lulus baru mau berpuasa. Nikmat kalau sudah sembuh dari sakitnya, saya puasa hari Senin Kemis. Nah, ini namanya nazar yang yastakhriju minal bukhl, yang makruh hukumnya. Tetapi barang siapa yang sudah melakukannya nazar yang seperti ini, fal yu'addiha, kata Rasulullah, wajib untuk dia menunaikannya. Wajib untuk dia menunaikannya. Nah, ini nazar yang makruh. Adapun nazar yang syar'i adalah nazar yang murni, bukan karena adanya balasan. Sebagai bentuk balasan, tidak. Tapi murni, dia tidak mendapatkan kenikmatan dia bernazar. Saya sudah punya uang, sudah mampu saya untuk berhaji. Saya bernazar, tahun ini insya Allah saya akan menunaikan haji. Naam, sudah ada kenikmatan itu di tangan saya, sudah ada harta saya, sudah ada. Kemudian, maka ini wajib dia menunaikan haji tersebut pada tahun tersebut. Dan nazar yang seperti ini nazar yang syar'i, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wajib ditunaikan karena bukan dalam rangka balasan. Naam, inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Surah apa ini? Hah? Al-Insan. Hah? Al-Insan. Naam, Al-Insan insyaallah taala. Ya. Baik. Wa ghairi dzalik min anwa'il ibadah, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah. Sudah waktu Isya? Belum? Baik. Wa min al-ibadat, dan di antara jenis-jenis ibadah yang lainnya, arkanul Islam, adalah rukun-rukun Islam, semua juga adalah ibadah. Jadi setelah beliau menyebutkan definisi ibadah, memberikan contoh, ya, contoh atau jenis-jenis ibadah, contoh-contohnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan di antara contoh-contoh ibadah adalah apa yang terdapat dalam rukun-rukun Islam, dari lima rukun Islam yang termaktub di dalam hadis Jibril al-Masyhur, hadis Jibril yang sangat terkenal, yaitu ketika beliau alaihi salam Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Lalu Rasulullah menyatakan, Islam antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu engkau mempersaksikan la ilaha illallah dan anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah, yang diibadahi yang hak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kata-kata yang hak. Naam, karena banyak bentuk-bentuk ibadah yang tidak hak, tetapi semuanya juga karena Allah. Iya, semuanya menyatakan kepada Allah. Naam, orang musyrikin pun beribadah karena Allah. Banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Naam, tetapi batil. Caranya batil. Bukan hak. Oleh karena itu harus ditambah dengan kata hak. La ma'buda bihaqqin illallah. Mempersaksikan bahwa tidak ada yang diibadahi yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Ini syahadah yang pertama. Kemudian menegakkan salat yang kedua, menunaikan zakat yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan yang keempat, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji pada Baitullah di Ka'bah Makkah al-Mukarramah jika engkau mampu melakukan perjalanan. Ini yang kelima. Nah, jika engkau mampu melakukan perjalanan, maka ini rukun-rukun Islam semuanya ibadah. Semuanya jenis ibadah. Dan hadis ini adalah awwalu hadis indahu fi kitabil iman. Adalah awal hadis yang diletakkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dalam kitabul iman. Dalam apa? Kitabul iman, awal hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang agung. Naam, dan merupakan arkanul Islam, rukun-rukunnya Islam. Wallahu taala alamu bisawab. Kita cukupkan insyaallah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau masih ada waktu sebelum salatul isya. Bagi yang ingin bertanya, fal yatafaddal. Silakan. Nah, sebaiknya pada setiap ta'lim 5 atau 10 menit kita persilahkan untuk bagi yang memiliki pertanyaan untuk bertanya. Nah, 5 atau 10 menit. Jadi diingatkan setiap majelis, insyaallah taala lebih afdal insyaallah. Karena terkadang ada yang keliru atau ada yang punya iskal, punya masalah dalam apa yang kita jelaskan, bisa langsung ditanyakan. Nah, Baik, saya akhiri dengan kafarat majlis, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.